بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah, الحديث الحادي وتسعون والمئتان حديث yang ke-291 وعن عائشة رضي الله عنها قالت dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffif raka'ataini lataini qabla salatis subhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memperingan dua rakaat salat sunnah sebelum salat subuh. Hatta inni aqulu aqra'a bi umil kitab, sampai aku berkata, apakah beliau membaca suratul Fatihah? Mutafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Qala rahimahullah al-hadith al-thani wa tis'un wal mi'atan 192 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi ra'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Muslim. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca pada dua rakaat salat sunnah fajar qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala rahimahullah al-hadith al-thalith wa tis'un wal mi'atan, hadith yang ke-293. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sallar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat dua rakaat salat sunnah fajar, beliau merebut kanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala rahimahullah al-hadith al-rabi wa tis'un wal mi'atan, hadith yang ke-294. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza shalla ahadukum ar'ataini qabla sholati subhi. Jika salah seorang dari kalian sholat dua rakaat sebelum sholat subuh, fal yattaji ala jambil aiman, maka hendaklah dia merepahkan tubuhnya di sisi yang kanan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Nah, al-hadis sahih. Qala Asy-Syaukani rahimahullah, rijaluhu rijalus sahih. Wasahhahahu Al-Albani fi Shahih Al-Jami'. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, rijal hadis ini sahih. Dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami'. Naam. Fi hadhil ahadits fawaid. Dalam hadis-hadis ini, yakni hadis yang ke-291 sampai 294, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Al-faedatul ula, استحباب تخفيف ركعتي الفجر disunahkan untuk memperingat dua rakaat salat sunnah fajar. Al-faidatu asaniya, istihbabu qira'ati qul ya ayyuhal kafirun fi ar-ra'atil ula wa qul huwallahu ahad firqati tsaniyah. Istihbabu qira'ati qul ya ayyuhal kafirun firqati tsaniyah. Disunahkan untuk membaca qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dalam salat sunah fajar, pada rakaat yang kedua dalam salat sunah fajar. Al-faidatu asadisa, istihbabu salati rakaatil fajri fil bait wa yajuzu fil masjid aidan. Disunahkan salat sunnah dua rakaat fajar di rumah, tapi boleh juga di masjid. Dalam riwayat-riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunnah fajar di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Tapi boleh juga dilakukan di masjid. Al-faidah tu Ar-Rabi'ah. Istihbabu al-ibtija' ala syikil ayman ba'da atail fajri. Qabla salati subhi. Wadhalika idza sallahuma fil bait la fil masjid. Sunahkan untuk merebahkan tubuh di sisi yang kanan setelah melakukan sholat sunnah dua rakaat fajar sebelum sholat subuh. Dan itu jika sholat dua rakaat fajarnya dilakukan di mana? Di rumah. Nah, tidak di masjid. Di masjid tak disyariatkan, ya. Apa sholat sunnah wajar terus pada berbareng semua, gitu. Tak disyariatkan. Nah, wallahu taala. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu taala. Al-Hadith al-Khamis wa tis'un wal mi'atan. Hadis yang ke-295. Anhuma qala, dari sahabat Ibnu Umar semoga Allah taala meridai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul laili masna masna. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Fa idza khasyya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Jika salah seorang dari kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka dia sholat witirnya satu rakaat. Nah, sebagai penutup sholat sebelumnya. Hadis ini. Ibnu Hibban. Bilaf di sholatul laili wan nahar masna masna. Wa qala an-nasa'i hadha khata'. Diriwayatkan oleh Imam Lima dan disahihkan oleh Ibnu ini salah. Al-Albani fi Tamamil Minnah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Lima tadi, sahih. Disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Qaulun Nasa'i hadha khata. Qaulun Nasa'i hadha khata. Ucapan An-Nasa'i ini ialah salah. Al-murad bihi dzikru an-nahar. Yang dimaksud dengan An-Nasa'i di sini ialah penyebutan waktu siang. Nah, jadi maksudnya sholat yang dua rakaat itu ialah sholat malam, bukan sholat siang. Sehingga penyebutan siang dalam hadis ini dianggap salah oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Wa mimman dha'afa ziyadatan nahar wa mimman dha'afa ziyadatan nahar Ibnu Sa'id wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa mimman shahhahahu wa mimman shahhahaha dan yang diantara yang mensahihkan penambahan An-Nahar Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Jadi penambahan wan-nahar dan sholat siang ini disalahkan oleh An-Nasa'i. Yang termasuk yang mendhaifkan penambahan an-nahar ialah Ibnu Sa'id, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang termasuk mensahihkannya adalah Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Qala rahimahullah fi qawli An-Nasa'i. Fi qawli An-Nasa'i. Nazar. Was-shawab thubutu ziyadati an-nahar. Ucapan An-Nasa'i yang mengatakan salah penambahan an-nahar itu merupakan ucapan yang perlu ditinjau kembali. Yang benar penambahan lafaz an-nahar itu sahih. Ini pendapat Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Taib. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula. Masru'iyatu sholatil layri isnataini. Fayusallimu minkul dira'atain. disyariatkan untuk sholat malam dua rakaat, dua rakaat. Yakni salam setiap dua rakaat. Qala Syekhul Islam rahmataala wa hamalahul jumhur ala annahu li bayanil afdaliyah. Jumhur menyatakan sholat malam dua rakaat itu hanya afdal, tidak wajib. Al-faidatu ats-tsaniyah. Salatun nahari jawazul amrain, ay ayusalliya ra'ataini au arba'an. Wabihi qala Abu Hanifah wa san'an fi subhi salat. Untuk sholat di siang hari maka boleh pilih mau dua rakaat salam atau empat rakaat salam. Ini pendapat Abu Hanifah dan Imam As-Sunani rahimahullah dalam kitab Suburus Salat. Taib. Dan ini mungkin termasuk pendapat dari Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, dikarenakan beliau mensahihkan penambahan apa ini, lafaz an-nahar dalam riwayat tersebut. Wallahu ta'ala. Ini ya bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.